Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فمسلمين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, sehingga di malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu untuk melanjutkan pembahasan kita dalam kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah 'alal Aqidah atau Hawiyah yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Selawat serta salam kita sampaikan kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnah beliau. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan masuki poin berikutnya, yaitu poin yang ke-78. Ya, silakan dibacakan terlebih dahulu. Qala Abu Ja'far al-Thahawi rahimahullah: والمعراج حق وقد أسري بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معنى الإسراء هو السير ليلا، فقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة، أسرى به جبريل في أمر من الله تعالى. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الآية. وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، لأن هذه المسافة كانت تقطع في شهر أو أكثر، وقطعها النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة. وأما الميراث فهو آلة الصعود وعرج وعرج يعني صعد تعرج الملائكة والروح إليه. الآية يعني تصعد، فالعروج معناه الصعود، والميراج آلة الصعود التي يصعد بها، وكلاهما ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، cukup dulu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala: wal mi'raju haqqun wa qad usriya bin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan mi'raj itu benar adanya, dan nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah diisra'kan, yaitu diperjalankan di malam hari. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala: ma'nal isra'i huwa as-sayru laylan. Yang dimaksud dengan al-isra' itu adalah berjalan di malam hari. Sara yasri. Akan tapi kalau asra yusri maksudnya adalah memperjalankan di malam hari. Faqad usriya bin nabi sallallahu alaihi wasallam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa fi lailatin wahidatin. Dan sungguh nabi sallallahu alaihi wasallam telah diisra'kan dari masjidil haram ke masjidil aqsa fi lailatin wahidatin, dalam waktu satu malam saja. Sehingga di sini ketika digunakan kata asra bi abdihi sebagaimana di ayat berikutnya itu, kenapa kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisra'kan, bukan Rasulullah itu melakukan perjalanan di malam hari? Ini menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah bukan kehendak beliau, dan beliau bukanlah yang melakukan perjalanan itu sendiri, sehingga beliaulah yang tidak memiliki kekuatan namun dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Burak, sehingga bisa melakukan perjalanan di malam hari itu. Asra bihi Jibrilu bi amrin minallahi taala, dan malaikat Jibril lah yang mengisrakan, memperjalankan malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci bagi Allah yang telah mengisrakan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sehingga dalam ayat ini pun Allah menegaskan bahwasanya Allah lah yang mengisrakan, memperjalankan di malam hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Allah memang tidak langsung mengangkat Rasulullah atau memperjalankan, tapi memerintahkan malaikat Jibril. Jadi kalau di dalam ayat memang pelakunya yang memperjalankan malam Rasulullah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun dari sisi prakteknya itu adalah malaikat Jibril yang membawa buruk. Itu juga tidak ada pertentangan, artinya sama saja. Memang yang memperjalankan naik buruk ditemani oleh malaikat Jibril, namun itu semuanya karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min mu'jizatihi alaihi salatu wassalam. Dan ini merupakan di antara salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadhil masafah kana tuqta'u fi syahrin aw aktsar. Karena dalam jarak ini antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa biasanya itu ditempuh dalam waktu 1 bulan atau lebih. Namun Rasulullah hanya 1 malam saja. Wa qatah Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi lailatin wahidatin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menempuhnya dalam waktu 1 malam saja. Ini ya tentu suatu peristiwa yang sangat luar biasa di dalam agama Islam dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan peristiwa penting yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Isra dan Mi'raj ini dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebelumnya Rasulullah ketika berdakwah dihalang-halangi oleh orang-orang musyrikin dan juga ditinggal meninggal dunia oleh paman beliau, siapa? Abu Talib, disusul lagi oleh istri tercinta beliau yaitu Khadijah. Sehingga otomatis pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah berkurang. Karena orang musyrikin pada waktu itu masih takut dengan Abu Talib. Kemudian Khadijah yang tentu mendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara moral ataupun material itu dibantu oleh Khadijah. Lalu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu ingin hijrah ke Taif. Namun ternyata di sana ditolak. Bahkan dilempari batu sampai beliau pun terluka mengeluarkan darah. Enggak sampai masuk Taif. Bertambah sedihlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah itu terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Di antaranya memang sebagian ulama menyebutkan hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping nanti juga akan ada banyak hikmah di dalamnya. Yang mana Isra dan Mi'raj ini terjadi pada tahun berapa? Ada yang tahun? Pas yang jelas sebelum hijrah. Yang jelas, tapi kapan? Gak ada yang tahu. Kalau gak ada yang tahu, sama, saya juga gak tahu. Wong para ulama saja berselisih pendapat kapan terjadinya Isra dan mi'raj. Tapi diperingati, itulah anehnya. Ada yang berpendapat di bulan Rajab, ada yang berpendapat di bulan Rabiul Awal, ada yang berpendapat di bulan Dzulqa'dah, yang mana tidak ada dalil yang secara tegas, yang sahih, yang menjelaskan kapan terjadinya Isra' dan Mi'raj. Bahkan tahunnya saja itu juga berselisih. Ada yang mengatakan setahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan 2 tahun, bahkan ada yang mengatakan 1 bulan sebelum hijrah. Ini semuanya tidak ada kesepakatan di antara ulama muhaqqiqin yang memeriksa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan Ustaz, ini peristiwa yang sangat besar. Masa enggak ada yang nyebut, enggak ada yang ingat kapan terjadinya? Ya karena mereka itu yang diingat peristiwanya, bukan kapannya. Dulu belum ada pencatatan peristiwa, jadi mereka tidak memperhitungkan kapan itu terjadinya apa, Isra dan Mi'raj. Nah, kalau sekarang diperingati tanggal 27 Rajab, ya enggak tahu dalilnya pakai apa. Dalilnya pakai kalender, sudah ada tulisannya soalnya. Sudah turun-menurun dari nenek moyang Isra Mi'raj itu tanggal 27 Rajab. Sehingga di sini apa namanya, tidak ada peristiwa khusus. Apalagi kalau ada sholat khusus, wong sholat aja pada waktu itu belum disyariatkan, atau pada waktu itulah disyariatkan. Apalagi kalau ada yang karam, ada yang sholat khusus. Nah, Isra dan Mi'raj ini yang jelas sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, yaitu awal mulanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang ya layah-layah lagi tiduran di Hijr Ismail atau dekat Ka'bah. Lalu datanglah malaikat. Ada yang mengatakan malaikat Jibril. Awalnya ada yang mengatakan malaikat. Yang mana malaikat ini, namun banyakkan malaikat Jibril, langsung membedah tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari leher sampai pusar. Kemudian fastakhraja qalbi. Lalu Rasulullah mengatakan, kemudian malaikat ini mengeluarkan qalb saya. Qalb itu apa? Jantung, bukan hati ya. Sini jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dibersihkan. Kemudian dikembalikan lagi. Operasi bedah ini ceritanya. Pertama kali tanpa bius. Enggak tahu rasanya seperti apa. Dan Rasulullah tubuhnya dibedah berapa kali? 2 kali ini. Yang pertama ketika masih kecil, sekitar 4 tahunan. Pada waktu itu masih diasuh oleh siapa? Al-Halimah As-Sa'diyah. Itu masih dipelihara, masih diasuh, kemudian juga dibelah. Jadi pada waktu mau Isra dan Mi'raj ini yang kedua kalinya. Makanya Rasulullah itu suci dari dosa. Baik sejak kecil, belum jadi nabi itu pun sudah tidak pernah melakukan perbuatan kesyirikan ataupun maksiat, karena sudah dicuci terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua kalinya. Nah, setelah itu, setelah dicuci dan dibersihkan jantung beliau, kemudian ditutupkan kembali, lalu datanglah seekor hewan yang bernama siapa? Buruk. Buruk ini tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada bighal. Apa bighal itu? Campuran kuda dan keledai. Dan bighal ini hewan yang unik. Bisa dilahirkan tapi enggak bisa melahirkan. Jadi bighal itu kalau sudah lahir sudah selesai, habis. Kalaupun ada perkawinan antara bighal dengan bighal, enggak akan punya anak. Jadi gedenya berarti kan buruk ini enggak sampai kuda lah. Karena kan keledai sendiri di bawahnya kuda. Ini buruk ini enggak sampai birol. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya otomatis naik. Dan juga pada waktu itu diperjalankan malam yang pertama kali dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan inilah yang terjadi. Wa qata'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi lailatin wahidatin. Ditempuh dalam waktu satu malam. Ya sebenarnya enggak sampai satu malam, oh nanti masih ada ke langitnya terlebih dahulu. Namun di situ hanya satu malam. Sedangkan yang dimaksud dengan al-mi'raj fahuwa alatus su'ud, yaitu alat untuk naik, itu mi'raj. Itu wazan mi'raj itu alat untuk naik. Komanya di sini sebenarnya. Wa araja yakni so'ada. Sedangkan araja maknanya adalah so'ada. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ma'arij, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Para malaikat dan ruh. Siapa yang dimaksud ruh di sini? Malaikat Jibril. Para malaikat semuanya plus malaikat Jibril itu pun naik ketemu Allah Subhanahu wa taala. Yakni tas'adu. Fal 'uruju ma'nahu as-su'ud. Wal mi'raju alatu su'udil lati yas'adu biha. Jadi uruj adalah su'ud. Sehingga al-mi'raj itu adalah alatnya, alat untuk naik. Alat untuk naik ke ya ke atas, yas'adu biha. Atau bisa diartikan ya tangga, itu kan alat naik. Alat yang digunakan untuk naik itu namanya adalah mi'raj. Wa kilahuma tsabitun lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan keduanya itu telah tetap, yaitu hadisnya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau benar-benar melakukan Isra dan Mi'raj. Berikutnya, fal Isra'u minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa, wa amma al-Mi'raju fa minal ardi ila as-sama'i, wa kullun hadha hasala fi lailatin wahidatin. أُسْدِي بِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَصَلَّى فِيهِ بِالْأَنْبِيَاءِ ثُمَّ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَجَاوَزَ سَبْعَ طَوَافٍ وَأَرَاهُ اللَّهُ مِنْ آيَاتِهِ مَا أَرَاهُ مِنْ آيَاتِهِ الْكُبْرَى ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ جَاءَ بِهِ جِبْرِيلُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُسْرِي بِهِ مِنْهُ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ فَالْإِسْرَاءُ مَذْكُورٌ فِي سُورَةِ الْإِسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجُ مَذْكُورٌ فِي سُورَةِ النَّجْمِ. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yanthiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa. Ya'ni Jibril dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la hadzal uruj. Thumma dana min rabbih subhanahu wa ta'ala aw anna Jibril dana min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam thumma dana fatadalla fa kana quba qausaini aw adna fa awha ila 'abdihi ma awha. Baik. Fal Isra'u minal Masjidil Harami ila al Masjidil Aqsa. Maka yang dimaksud dengan Isra' itu adalah perjalanan tadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Wa ammal mi'raju, adapun yang dimaksud dengan mi'raj, faminal ardi ila sama, maka dari bumi ke atas langit. Wa kullu hadza hasala fi lailatin wahidatin, dan ini semuanya terjadi pada satu malam saja. Usriya bi ila baitil maqdis wa shalla fihi bil anbiya, yang mana ketika beliau diisrakan ke Baitul Maqdis atau ke Masjidil Aqsa yang sekarang ada di negara Palestina, maka beliau sholat ngimami para nabi. Sehingga di sini inilah terjadi perkumpulan liqa para nabi. Enggak tahu musyawarah atau rapat. Tapi yang jelas di sini Rasulullah itu ngimami mereka. Bagaimana bisa Rasulullah yang masih hidup sedangkan mereka sudah meninggal dunia? Satunya jadi imam, orang yang sudah meninggal dunia jadi makmumnya. Nah, bagaimana sawusufufakumnya? Yang jelas ini sudah ketentuan dari Allah, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang meninggal dunia, khususnya para nabi, bahkan orang salihin, bal ahya, mereka semuanya meskipun jasadnya meninggal dunia, hakikatnya mereka apa? Hidup. Inda rabbihim yurzakun. Bahkan mereka itu di sisi Rabb mereka, di sisi Allah apa? Yurzakun. Diberikan apa? Rezeki. Ya kita memang tidak tahu bagaimana hidupnya. Bagaimana mungkin yang di sana ketika salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ruh-ruh mereka dikumpulkan, dijadikan satu tempat sehingga berbentuk seperti ya para nabi mereka, sesuai dengan wajah-wajah mereka. Namun bukan jasadnya, namun ruh mereka lah yang didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka pada hakikatnya memang masih hidup. Sekali lagi, hidupnya mereka itu adalah yurzakun, diberikan rezeki. Orang yang soleh, katakanlah wali Allah, yang benar-benar wali Allah subhanahu wa ta'ala, ketika mereka meninggal dunia dan juga para syuhada, mereka tetap hidup namun rohnya. Dan mereka meskipun hidup di sisi Allah, mereka tidak bisa mengabulkan doa-doa kita, tidak bisa memenuhi permintaan-permintaan kita. Wong mereka saja masih diberi rezeki oleh Allah. Jadi bukan mereka memberikan rezeki kepada kita, bukan mereka yang bisa mengabulkan doa kita, sama sekali tidak bisa. Bahkan mendengar pun tidak. Kalaupun mendengar, mereka pun tidak bisa mengabulkan doa-doa kita. Sehingga ini para nabi, mereka pun juga tidak bisa mengabulkan doa-doa kita. Sehingga di sini ini merupakan pertemuan pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para nabi. Lalu setelah itu, setelah salat bersama para nabi, thumma urija bihi ila sama wa jawaza as-sab'at tibaq. Kemudian beliau pun dimi'rajkan, diangkat ke atas langit. Wajawaza sab'at tibaq, dan beliau pun melewati 7 lapisan langit, 7 tingkatan langit. Wa arahu Allahu min ayatihi ma arahu min ayatihil kubra. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tiap langit di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para nabi. Di langit yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Adam. Ya wala, mungkin hikmahnya ya karena memang Nabi Adam nabi yang pertama, sehingga Nabi Adam pun ditemu yang pertama kali. Kemudian di langit kedua, Rasulullah bertemu dengan 2 orang nabi, Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihimassalam. Ini di langit yang kedua. Kemudian di langit yang ketiga, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Itulah yang ketiga. Yang keempat, beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Kemudian yang kelima, beliau bertemu dengan Nabi Harun. Kemudian setelah kelima, naik lagi ke langit yang keenam. Di sana beliau ketemu Nabi Musa alaihi salam. Ketika bertemu dengan Nabi Musa, sebenarnya semuanya tadi lupa menceritakan, artinya mengucapkan salam terlebih dahulu kemudian dibalas dengan salam. Nah, sampai ketika ketemu Nabi Musa alaihissalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak melanjutkan ke langit yang berikutnya, Nabi Musa nangis. Kemudian Rasulullah kembali lagi dan bertanya, "Ma yubkika?" Apa yang membuat engkau nangis? Ternyata Nabi Musa alaihi salam cerita, "Innahu laman bu'itsa min ba'di." Sesungguhnya aku nangis karena ada seorang anak muda yang diutus sebagai seorang nabi, dan umatnya lebih banyak daripada umatku. Yang dimaksud seorang anak muda tadi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedih. Ini Nabi Musa bukan berarti iri atau dengki, namun ini ya sedih ya, karena kebaikan, artinya ternyata ada yang lebih baik dibandingkan dengan ya Nabi Musa. Ternyata ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dari sisi waktu dakwah itu ya memang bisa dikatakan Nabi Musa itu lebih panjang dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau nangis. Sampai kemudian akhirnya ya diteruskan lagi perjalanan, dan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah itu barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diantar ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini sidr itu apa? Pohon bidara. Sehingga di sana ketemu dengan pohon Sidratul Muntaha, itu nama pohon. Nama pohon yang mana daunnya itu seperti telinganya gajah. Kemudian diantar lagi ke Baitul Ma'mur, sampai akhirnya nanti ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, memang bertemunya tidak bertatap muka secara langsung sebagaimana kan sudah pernah kita bahas. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan mandat untuk mengerjakan salat selama berapa waktu? 50 waktu. Bayangkan. Kita sehari punya berapa jam? 24. Kalau sholatnya 50 kali, setengah jam, gak sampai setengah jam harus sholat. Tapi Rasulullah kan sami'na wa ato'na, ya siap lah. Lalu pulang. Ternyata ketika lewat langit yang ke-6, tadi ketemu siapa? Nabi Musa alaihissalam. Mada umirta, tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau dapat perintah apa? Umirtu bi khamsina salatan, saya diperintahkan untuk mengerjakan salat 50 kali. Maka Nabi Musa menyarankan kepada Rasulullah, fas'alullah utlub minallah at-takhfif, minta diringankan. Faqad jarabtu 'alan nas qablak, saya ini sudah mencobanya kepada umatku, yaitu sebelummu, yaitu umatku, mereka itu tidak mampu. Lalu ikut lagi, ya sudah, akhirnya ke atas lagi, ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, minta keringanan. Akhirnya sama Allah didiskon 10, jadi 40. Kemudian turun lagi kepada Nabi Musa, dinasihati lagi, naik lagi kepada Allah, dikasih diskon 10 lagi, jadi 30. Terus sampai 10. Kemudian juga minta lagi. Kemudian menghadap lagi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diberikan 5. Dan 5 ini senilai dengan 50. Karena setiap amal kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Kemudian pulang lagi ketemu Nabi Musa lagi. Suruh minta keringanan lagi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'atullah wastahyaitu. Saya sudah minta berkali-kali kepada Allah. Saya sekarang sudah apa? Malu. Akhirnya ridho dengan 5 salat lima waktu. Seandainya Rasulullah tetap naik, bisa cuma satu kali mungkin. Ya alhamdulillah. Tetapi ternyata ketetapan Allah itu dapat lima, kita dapat lima salat lima waktu. Sampai akhirnya ya, turun lagi. Tsumma jaa bihi Jibril ilal makanil ladzi usriya bihi minhu fi lailatin wahidatin. Kemudian Jibril masih membawa lagi ke tempat semula dalam satu malam saja. Fal Isra'u madzkurun fi suratil Isra'. Dan cerita tentang Isra' itu disebutkan dalam surah Al-Isra' sebagaimana kita sebutkan tadi. Sedangkan Mi'raj madzkurun fi suratil Najm. Ada pada surah An-Najm. Sebagaimana firman Allah, "Wan najmi idza hawa." Dan demi bintang yang apabila hawa tenggelam, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Dan temanmu itu tidaklah sesat dan juga tidak tergelincir. Ini pembicaraan kepada Jibril. "Ma dhalla sahibukum," temanmu itu maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wa ma yantiku 'anil hawa," dan tidaklah Muhammad itu atau Nabi Muhammad berbicara dari hawa nafsunya. "In huwa illa wahyu yuha." Namun apa yang diucapkan tidak lain adalah apa? Wahyu dari Allah yang diwahyukan kepadanya. "Allamahu syadidul quwa." Yang mana Rasulullah diajarkan oleh syadidul quwa, yaitu malaikat Jibril yang sangat kuat. Itu yang mengajarkan adalah malaikat Jibril. Yaitu karena memang wahyu datang dari Allah melalui malaikat Jibril. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah, apalagi tiap bulan Ramadan Rasulullah pun juga membacakan Al-Qur'an agar disimak oleh malaikat Jibril. "Dzumirratin fastawa." Yang mana malaikat Jibril itu memiliki keteguhan yang kuat. "Wastawa." Dan pada waktu itu pula malaikat Jibril juga menampakkan wajah aslinya, bentuk aslinya, yang memiliki berapa sayap? 600 sayap. Banyak. Sampai ujung barat sampai ujung timur, saking besarnya. "Wa huwa bil ufuqil a'la." Dan dia berada di ufuk yang paling tinggi. Sudah, kalau sudah mengepakkan sayapnya enggak ada yang kelihatan semuanya. "Hadza al-uruj." Inilah yang dimaksud dengan naik. "Tsumma dana min rabbih subhanahu wa ta'ala aw anna jibril dana min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam." Kemudian mendekat. Ini ada dua tafsiran ini. Bisa maknanya mendekat kepada Rabb-nya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau Jibril lah yang mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terus mendekat. Fatadalla, dan mendekat terus. Fakana qaba qausaini aw atna. Sehingga jaraknya pun sejarak dua busur. Qaus itu kan dua busur panah. Ya memang ya Allah alam, ini busur panahnya berapa meter? Mungkin kalau standar ya berapa? 1,5 meter ya, kurang lebih lah. Atau kurang dari itu. Karena di sini disebutkan atau kurang, ya nggak tahu, bisa jadi cuma 1 meter, 1,5 meter. Itu saking dekatnya. "Fa'auha ila abdihi ma'auha." Kemudian Allah pun mewahyukan kepada hambanya apa yang diwahyukan, yaitu apa yang diperintah-perintahkan itu mengenai sholat tadi dan yang lainnya. Yaitu ketika Rasulullah ini bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun pertemuannya sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, yaitu tidak bertatap muka langsung, tidak melihat, namun ada hijab, ada cahaya yang menghalanginya. Setelah berikutnya, "Fal-Isra'u wal-Mi'raju haqqun, wa man angkarhuma wa istab'adahuma fa huwa kafirun billahi azza wa jalla, wa man ta'awwalahuma fa huwa dhalun, wa lam yunkirhu illa al-musyrikun, fa man yaqul usriya fi ruhihi duna jasadih, aw kana dhalika manaman la yaqdatan, فهذا ضلال، لأن الله قال أسرى بعبده والعبد ismun lirruh wal badan. La yuqalu lirruh innaha 'abdun. Wa kana al-isra'u fi halil yaqdhah wa lam yakun manaman. Li anna al-manam laysa fihi 'ibrah. Kullun nasi yarawna ar-ru'ya wa yarawna 'ajaib wa laysat khasatan bin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada dulu. Kurang satu menit. Fal Isra'u wal Mi'raju haqqun. Isra' dan Mi'raj ini adalah hak, benar adanya. Bagi seorang yang beriman harus meyakininya, tidak boleh mengingkarinya. Dan inilah apa yang dilakukan, dikerjakan oleh orang-orang kafir pada waktu itu, yang mana mereka mengingkari adanya Isra' dan Mi'raj. Wa man ankarahuma wastab'adahuma fahuwa kafirun billahi azza wajal. Barang siapa yang mengingkari Isra dan Mi'raj dan dia menjauhkan darinya, artinya tidak mempercayainya, fahuwa kafirun billah, maka dia telah kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita simak azan terlebih dahulu. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Wa man ta'awwalahuma fahuwa dhallun wa lam yunkirhu illal musyrikun. Dan barang siapa yang mentakwilkannya, maka dia telah tersesat, dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang musyrik. Maka barang siapa mengatakan usriya biruhihi duna jasadihi, itu barang siapa mengatakan Rasulullah itu diisrakan, itu hanya ruhnya saja, bukan jasadnya, bukan badannya. Diambil ruhnya, kayak mati suri seperti itu, ataupun yang lainnya, kemudian dalam perjalanan malam. Atau ada mengatakan okana dzalika manaman la yaqadzatan, atau itu cuma mimpi saja, bukan dalam keadaan terjaga, dalam mustahil menurut orang musyrikin pada waktu itu. Fahadza dhalalun, maka ini adalah sesat atau kesesatan. Ada yang mengatakan Rasulullah itu Isra dan Mi'raj hanya rohnya saja atau hanya dalam mimpi saja, itu adalah suatu kesesatan. Li'anna Allah qala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman asra bi abdihi, Allah telah mengisrakan, melakukan perjalanan, memperjalankan di malam hari hambanya. Wal abdu, sedangkan hamba ismun lirruh wal badan, yaitu nama untuk ruh dan badan. Seorang dikatakan seorang hamba itu pasti ada jasad dan juga ruhnya. Datang seorang hamba yang fakir, hamba Allah, gak mungkin cuma jasadnya saja atau cuma ruhnya saja, pasti mencakup keduanya. Sehingga la yuqalu lirruhi innaha abdun, sehingga tidak dikatakan bahwasanya ruh itu adalah badan, atau afan, tidaklah dikatakan untuk ruh itu saja sebagai hamba. Sehingga datang tadi malam saya melihat ada hamba, enggak ada, misalkan ada penampakan, paling cuma ruh atau setan. Meskipun ada yang meyakini itu ruhnya yang masih bergentayangan ya, misalkan itu pun mengatakan ruh saja, tidak mengatakan hamba atau seorang, itu tidak. Karena ruh berbeda dengan seorang hamba, manusia yang memiliki badan. Wa kana al-isra'u fi halil yaqadhah wa lam yakun manaman, dan isra' ini dalam keadaan terjaga, terbangun, bukan dalam keadaan tidur. Kenapa? Li'annal manama laisa fi ibrah, karena tidur itu tidak memiliki ibrah, tidak dianggap. Mimpi jadi miliarder ya percuma, kalau cuma apa, mimpi saja. Wah, saya sudah kaya semalam. Kok cuma semalam aja ya, cuma ngimpi saja. Ya wis, makan sendiri hartamu kan. Enggak dipengaruh, namanya juga mimpi. Kullu nasi yarawna ru'ya, karena setiap manusia itu melihat mimpi. Wa yarawna ajaib, dan melihat sesuatu yang menakjubkan, yang aneh-aneh. Wah, kemarin saya bisa bikin motor bisa berubah jadi mobil, cuma dipencet saja misalkan. Ini cuma mimpi. Ya semua orang ya percaya kalau mimpi kan. Tapi kalau dikatakan dalam keadaan terjaga misalkan, itu baru orang wah, oh ternyata hebat. Tapi kalau cuma mimpi, apa hebatnya? Walaisat khasatan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mimpi itu bukan menjadi kekhususan Nabi. Ya orang lain pun bisa. Nah, sekarang orang ngaku-ngaku mimpi bertemu Nabi saja juga bisa saja, kalau cuma sekedar mimpi. Jadi tidak tepat, bahkan tidak boleh kita mengatakan Rasulullah itu Isra dan Mi'raj dengan ruhnya saja atau dalam keadaan mimpi. Tapi berikutnya wa urija bi syakhsihi fil yaqdi ila as-sama'i. Hadha al-mi'raj ila as-sama'. Urija bi syakhsihi raddun 'ala alladhina yaqulun urija bi ruhi, bal urija bi syakhsihi. Wasyakhsu ismun lirruhi wal jism. Wallahu yaqulu wa Allahu yaqul asra bi 'abdi. Naam. Wa urija bi syakhsihi fil yaqadhah ila sama, dan beliau dimi'rajkan, diangkat ke langit itu dengan syakhsnya, dalam keadaan terjaga atau bangun ke atas langit. Yang dimaksud dan urija bisaksihi radun alalladzina yaqulun, ini sebagai bantahan terhadap yang mengatakan urija biruhihi, diangkat dengan ruhnya saja. Bal urija bisaksihi, bahkan atau akan tetapi Rasulullah itu dimi'rajkan dengan badannya. Wasakhsu ismun lirruhi wal jism, yang dimaksud dengan syakhs itu adalah nama untuk ruh dan jism, badan. Artinya ketika mengatakan telah datang seseorang, syakhsu itu seseorang. Ketika kita mengatakan telah datang seorang ke masjid ini, kira-kira ada pertanyaan, cuma bayangannya saja apa? Rohnya saja enggak. Namanya seseorang, orang datang itu ya bisa ditemui, bisa diajak ngobrol. Itu namanya syakhs, itu seseorang. Sedangkan Allah tadi mengatakan asra bi abdihi. 80. Summa ila haythu syaa Allah min al-ula wa akramahu Allah bima syaa. Hadza al-mi'raju ila as-samaa. Naam. Summa ila haythu syaa Allah min al-ula. Kemudian Allah pun dimi'rajkan, diangkat setelah langit ketujuh, kemudian ketemu dengan Allah sesuai dengan kehendak Allah. Minal ula, yaitu dari atas. Wa akramahullahu bima syaa, dan Allah pun memuliakannya dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Isra dan Mi'raj juga merupakan bentuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadzal mi'raj ila sama, inilah yang disebut dengan mi'raj ke atas langit. 6. Wa auha ilaihi ma auha ma kadzaba al-fu'ad ma ra'a. Auha Allahu ilaihi bidzalika al-makan ma auha. Wa kallamahu Allahu subhanahu wa lam yara wa lam yara Allah. Di anna Allah la yura fi dunya. Hadza al-mi'raj al-mazkur fi surah An-Najm. 6. Wa auha ilaihi ma auha, dan Allah pun wahyukan kepadanya apa yang diwahyukan. Maka tabal fuadu mara, dan fuad hati itu tidak akan mendustai apa yang dilihat. Maknanya adalah auhallahu ilaihi bidzalikal makan ma auha, Allah pun mewahyukan kepadanya dengan tempat itu apa yang telah diwahyukan, yaitu dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamahu Allah subhanahu wa lam yarallaha, dan Allah Subhanahu wa taala mengajaknya berbicara sedangkan Rasulullah itu tidak melihatnya. Li anna Allah la yura fid dunya, karena Allah tidak bisa dilihat ketika di dunia. Hadzal mi'raj al madzkuru fi suratin najm, maka inilah yang dimaksud dengan mi'raj yang disebutkan dalam surah An-Najm tadi. 6. Fa sallallahu alaihi wa sallam fil akhirati wal ula. Ula au aula. Fil au ula. Hadza min huquqihi alaihi salatu wassalam an yusalli alaihi wa yusallima inda dzikrihi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Walima ولمّا أصبح النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وأخبر المشركين بهذه الحادثة اشتد كفرهم وتكذيبهم في هذه المناسبة من أجل أن يشوه الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون نحن نمشي إلى فلسطين مدة شهر فأكثر. وهو يقول في ليلة واحدة فارتد بعض ضعاف الإيمان بسبب هذه الحادثة. وأما أهل الإيمان الصحيح فثبتوا وصدقوا، ولهذا لما قالوا لأبي بكر رضي الله عنه أما ترى صاحبك كيف يقول؟ قال ماذا يقول؟ قالوا إنه يقول إنه ذهب إلى بيت المقدس وجاء في ليلة واحدة. قال فإن كان قوله فهو كما قال لأنه لا ينطق عن الهوى. وقال أنا أصدقه بخبر السماء أي الوحي، أفلا أصدقه في هذا؟ هذا هو الإيمان الثابت Asabitu ar-rasikhul ladzi la yatazza'za. Naam. Kemudian berikutnya qala rahimahullah fa sallallahu alaihi wasallama fil akhirati wal ula. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengucapkan salawat atasnya. Dan salawat Allah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan mendoakan salawat, namun maknanya adalah sana'uhu alaihi, pujian Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fil akhirati wal ula, baik itu di akhirat, akhirat maupun di ula. Ula di sini maksudnya adalah dunia. Sebagaimana walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama bagi engkau wahai Muhammad dibandingkan dengan ula, yaitu dunia. Hadza min huquqihi alaihi salatu wassalam. Inilah di antara hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yusalli alaihi wa yusallam inda dzikrihi, yang mana harus dibacakan kepada beliau salawat dan salam ketika menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita pun diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah untuk senantiasa mendoakan salawat dan salam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Yang dimaksud dengan orang yang bakhil, pelit, medit adalah orang yang ketika namaku disebutkan di sisinya, dia tidak mengucapkan salawat. Yang dimaksud dengan salawat di sini masuk di dalamnya salam. Ini satu paket, meskipun menyebutnya cuma satu saja. Karena ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab 56 di sini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat atas nabi, yaitu Allah yang memuji sedangkan malaikat yang mendoakan kebaikan bagi nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah memerintahkan, wahai orang-orang yang beriman, bacalah salawat atas nabi dan ucapkan salam. Jadi harus satu paket sallallahu alaihi wasallam. Atau ketika ada orang mengucapkan qala nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jawab Allahumma salli wa sallim alaihi atau sallallahu alaihi wasallam. Ya terserah lafadznya mau pakai yang mana. Allahumma salli wa sallim alaih juga boleh. Yang penting kalau bisa ada unsur salawat dan salamnya. Karena di sini Allah mengatakan wa sallimu taslima, digandingkan perintah untuk mengucapkan apa? Salam juga. Kalau cuma sallu alaih kurang. Sallu ala nabi kurang. Maka harus dua. Apalagi sampai muter-muter saking khusyuknya. Walamma asbaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi Makkah wa akhbara al-musyrikin bi hadhil haditsati ishtadda kufruhum wa takdzibuhum bi hadhil munasabah. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi hari di Mekah dan ingin mengabarkan kepada orang-orang musyrikin tentang kejadian yang beliau alami, maka bertambah kufurlah orang-orang yang kufur. Dan mereka pun bertambah mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min ajli an yashuhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk menjelek-jelekkan, membuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan ketika pagi itu ketemu dengan Abu Jahal. Ya Abu Jahal masih bertanya, kira-kira ada isu apa lagi? Ya kepada Rasulullah, ada kabar apa? Ada perkembangan apa di dalam agamamu? Lalu Rasulullah pun menceritakan apa yang dialami pada malam hari itu. Sehingga Abu Jahal pun semangat, udah. Ini kesempatan untuk memberitahukan manusia, mengumpulkan manusia bahwasanya ini ada pendusta lagi. Rasulullah juga ingin mengumpulkan manusia juga untuk menjelaskan mukjizat ini. Sehingga terjadilah dikumpulkan tadi orang-orang musyrikin. Sehingga di antara mereka ada yang mengejek di sini, wa yaqulun, mereka mengatakan nahnu namshi ila Filastin muddata syahrin fa'akthar. Kita ini berjalan ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa satu bulan atau lebih. Sedangkan dia, Rasulullah hanya mengatakan fi lailatin wahidatin saja, hanya satu malam saja. Fartadda ba'du di'afil iman bisa babi hadil hadithah. Maka murtadlah sebagian orang yang lemah imannya disebabkan karena kejadian ini. Wa amma ahlul iman as-sahih fasabatu wa saddaqu. Sedangkan orang yang memiliki keimanan yang benar, yang kuat, mereka justru tambah kuat dan membenarkan apa yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian dari mereka ingin membuktikan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu benar atau tidak, sehingga mereka pun menantang Rasulullah SAW. Kalau engkau memang benar-benar melihat atau datang ke Masjidil Aqsa, maka ceritakan di sana ada apa yang kau lihat seperti apa dan yang lainnya. Karena memang pada waktu itu kebetulan ada rombongan orang dari Masjidil Aqsa yang berada di kota Mekah. Sehingga pertama Rasulullah itu suruh menyebutkan terlebih dahulu apa saja yang dilihat. Lalu Rasulullah pun menyebutkan secara detail apa yang beliau lihat di Masjidil Aqsa. Kemudian barulah ditanya rombongan tadi itu, apa saja di sana seperti apa? Apakah benar yang dikatakan oleh Rasulullah? Ternyata benar. Semuanya sama. Namun ya tetap yang imannya lemah malah keluar, yang kafir tambah kufur, yang imannya kuat pun juga tambah kuat imannya. Walihada lamma qalu li Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Maka dari itu ketika mereka berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, amatara sahibaka kaifa yaqul? Tidakkah engkau lihat apa yang dikatakan oleh temanmu itu? Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Madza yaqul?" Memang apa yang dikatakan oleh sahabatku, yaitu Rasulullah. Mereka mengatakan innahu yaqul, karena sahabatmu itu telah mengatakan innahu dhahaba ila baitil maqdis wa jaa fi lailatin wahidatin. Nah, katanya dia barusan pergi ke Baitul Maqdis cuma dalam waktu satu malam saja. Ini apa namanya, perkataan orang yang konyol, enggak mungkin ini. Orang yang melakukan perjalanan dalam satu malam saja. Lalu dengan tegas Abu Bakar mengatakan fa in kana qalahu fa huwa kama qol. Kalau memang itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti itu yang terjadi. Afala usaddiqu fi hadza? Kenapa aku tidak mempercayai masalah ini? Hadza huwal iman. Salah. Fa in kana qol li annahu la yantiqu anil hawa. Karena beliau tidak pernah berkata sesuai dengan hawa nafsunya. Kemudian Abu Bakar mengatakan ana usaddiqu bi khabaris sama. Saya percaya tentang khabar langit. Itu wahyu-wahyu selama ini yang katanya dari Allah itu pun saya percaya. Afala usaddiqu fi hadza? Kenapa saya tidak beriman terhadap masalah seperti ini? Bahkan dari riwayat yang lain, kalaupun mengatakan yang mungkin lebih mustahil, yang lebih besar perkara daripada ini, aku pun akan mempercayainya. Hadza huwal imanu tsabit ar-rasikhul ladzi la yatazazza. Inilah keimanan yang kokoh, yang kuat, yang tidak goncang dengan sesuatu yang meragukan hati. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah peristiwa yang besar yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namanya orang kafir kalau sudah enggak percaya, enggak sulit akan percaya. Tadi minta dalil, minta bukti. Apa benar Rasulullah itu kesana? Sudah menyebutkan sifat-sifatnya. Sudah disebutkan sifat-sifatnya. Tapi juga tetap tidak percaya. Ya, karena memang di dalam hatinya itu sudah ada kekufuran, sudah ada kebencian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara hikmah, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada perjalanan terlebih dahulu ke Baitul Maqdis? Bukankah bisa saja Allah itu langsung manggil dari Masjidil Haram langsung ke atas langit Sidratul Muntaha ke Baitul Ma'mur? Karena di antara hikmahnya tadi, biar ada orang yang menjadi saksi tadi itu, melakukan perjalanan terlebih dahulu. Kalau langsung itu yang tidak percaya tambah banyak, tambah tidak masuk akal. Tapi ketika ada perjalanan terlebih dahulu ke Baitul Maqdis, meskipun perjalanan sebenarnya juga tidak dipercayai, namun ketika menyebutkan sifat-sifat dari Masjidil Aqsa, itu sudah diantara tanda ini benar, ini bahwasanya dilakukan Rasulullah itu memang benar-benar melakukan perjalanan. Sehingga ketika dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang awalnya itu tidak mungkin dipercayai karena tadi ada saksi yang bisa menyatakan itu, akhirnya bisa dipercayai. Kalau ini perjalanan satu bulan hanya tempuh dalam satu hari, maka ke langit pun juga tidak mustahil lagi. Sehingga itu diantara hikmahnya kenapa ada perjalanan terlebih dahulu. Tentu ini bukan Rasulullah yang menyebutkan secara langsung, yaitu para ulama menyebutkan demikian. Wallahu ta'ala alam, itu yang dapat kita sampaikan. Sebelum kita tutup, kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.